Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanallah. Alhamdulillah, kemarin telah kita mulai pelajaran kitab Tauhid dan telah kita ambil pada pertemuan yang lalu pujian para ulama terhadap kitab yang sangat berfaedah ini. Dan insyaallah pada hari ini kita masuk pada mukaddimah yang diberikan oleh muallif rahimahullahu taala. Muallif rahimahullah dalam kitab beliau ini tidak memberikan mukaddimah kecuali dengan mukaddimah yang sangat ringkas, yaitu dengan basmalah, dan pada sebagian nuskhah beliau mengatakan alhamdulillah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam. Dan dari alhamdulillah sampai sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ini tidak dijumpai pada nuskhah yang lain. Tayyib. Di antara sebab kenapa muallif rahimahullahu taala mencukupkan dengan bismillahirrahmanirrahim dalam mukaddimah beliau ini tidak lain dikarenakan pada bismillahirrahmanirrahim sudah terkandung makna yang luas. Karena dengan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dalam penulisan beliau ketika mengirim surat-surat kepada orang-orang kafir sebagaimana datang dalam hadis yang mengabarkan tentang surat yang beliau kirim kepada Hirakal Azimir Rum. Beliau pada surat tersebut dalam mukaddimahnya cuma menuliskan bismillah, bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hirakal Azimir Rum. Kemudian langsung menuju kepada inti surat Aslim Taslam. Dan inilah sebagian yang dikatakan oleh para pensyarah kitab Tauhid bahwasanya Syekh mencukupkan dengan bismillahirrahmanirrahim dalam mukaddimah beliau ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dalam penulisan surat yang beliau kirim kepada orang-orang kufar untuk berdakwah kepada Islam. Telah kita lewati pada pelajaran-pelajaran yang lalu syarah bismillahirrahmanirrahim sehingga tidak perlu kita ulangi di sini panjang lebar. Kan tapi perlu diingat bahasanya para muallif memulai karangan-karangan beliau dengan bismillahirrahmanirrahim mempunyai beberapa tujuan dan hikmah. Di antaranya apa, Fauzan? Iktida'an bi kitabillah, ya, untuk mencontoh dan mengikuti kitabullah azza wa jal yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab dan tujuan yang lain apa, Mujahid? Isti'anah dengan menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ba' pada bismillahirrahmanirrahim yang raja adalah lil isti'anah. Yang lainnya apabila ittiba'an bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya Rasulullah memulai risalah beliau kepada Hirakal dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah sunnah para anbiya. Mereka memulai surat-surat mereka yang ditujukan kepada orang-orang kafir untuk berdakwah dengan memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa dalilnya? Bahwasanya hal ini juga merupakan sunnah para anbiya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. di sini Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mengirim suratnya kepada Ratu Saba, beliau memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara tujuan atau sebab yang lainnya, na'am tabarrukan, minta berkah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sebab-sebab kenapa para muallif, para pengarang memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tayib. Lalu bagaimana dengan hadis yang juga sering disebutkan dalam permasalahan ini? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Semua perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Terputus dari kebaikan, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawabannya, Fauzan? Ini telah kita lewati pula pada pelajaran Qawaidul Arba. Hadirnya daif, bahkan kedaifannya sangat keras. Kenapa? Karena datang dari Ahmad bin Muhammad bin Imran Al-Janadi. Ini sebabnya, dan dia dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala sebagai pemalsu hadir. Dituduh oleh Ibnul Jauzi sebagai pemalsu hadir, sehingga hadis ini derajatnya da'if jiddan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Sami'. Jadi hadis da'if. Oleh karena itulah, jika kita mendapati para pensyarah kitab Tauhid atau pensyarah kitab-kitab yang lainnya, mereka berdalil kenapa para pengarang mengawali kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berdalil dengan hadis ini, maka hadisnya daif. Jadi bukan ini sebabnya. Sebabnya adalah apa-apa yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian Allah lafzul jalalah telah kita lewati pada pelajaran Al-Mabadi Al-Mufidah, bahwasanya makna Allah itu Al-Ma'luh, yang asalnya dari Al-Ilah. Berarti kata Allah maknanya Al-Ma'luh atau Al-Ma'bud, yaitu yang diibadai. Dan nama ini merupakan Ismullahil A'zam, yaitu nama yang paling agung di antara Asma'ul Husna, yang Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan pada nama ini kekhususan-kekhususan yang tidak didapati pada nama-nama yang lain. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim telah kita lewati pula bahwasanya kedua asma Allah Subhanahu wa taala ini kembali pada penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama ikhwani fillah berselisih pendapat tentang perbedaan antara kedua makna ini. Dan di antara yang telah kita ambil bahwasanya Ar-Rahman itu maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat yang luas, mencakup orang-orang kafir maupun mukmin, dan diberikan di dunia dan di akhirat. Adapun Ar-Rahim itu mencakup orang-orang mukmin saja. Walaupun di sana ada beberapa pendapat yang lain dalam permasalahan ini, akan tetapi ini pendapat yang mudah untuk dipahami. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah ikhwani fillah maknanya adalah al-thana bil kalam alal jamili ala wajhi ta'zim, yaitu memuji dengan perkataan terhadap sesuatu yang bagus ala wajhi ta'zim, dengan sifat memuliakan, mengagungkan terhadap zat yang dipuji tadi. Jadi pada alhamdulillah ikhwani fillah di sana disyaratkan ada ta'zim, yaitu pengagungan. Dan Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan dalam majmu' fatwa beliau, alhamdulillah wal ikhbaru bi mahasinil mahmud ma'al mahabbati laha. Yang disebut dengan alhamd adalah mengkabarkan tentang kebaikan-kebaikan yang dipuji dengan kecintaan terhadapnya. Jadi pada alhamd di sana juga dibutuhkan kecintaan terhadap sesuatu yang dipuji. Jadi ketika seorang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya dia ya, ketika memujinya ya, berarti harus ada kecintaan terhadap zat yang dipuji tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian ini mencakup secara lisan, dengan hati maupun dengan hati. Ini alhamd. Jadi cuma pada dua perkara ini, lisan dan hati. Berbeda dengan asyukur. Adapun asyukur, maka dia mencakup lisan, hati, dan anggota badan. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya hubungan antara kesyukuran dan alhamd, ya, pujian, itu kalau dilihat dari sisi cakupannya, maka kesyukuran itu lebih luas karena dia mencakup lisan, hati, dan anggota badan. Adapun alhamd cuma pada lisan dan hati saja. Akan tapi jika dilihat dari sebabnya, maka alhamd lebih luas. Karena alhamd itu mencakup baik dikarenakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau tidak. Sedangkan syukur dia hanya berhubungan ketika seorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi sebab, maka kesyukuran itu lebih khusus, atau dengan kata lain, jika dilihat dari sisi sebab, maka alhamd itu lebih luas daripada kesyukuran. Karena sebab dari alhamd itu baik mendapatkan nikmat ataupun tidak. Sedangkan asyukur itu cuma berhubungan ketika apa? Seorang mendapatkan nikmat. Itulah yang disebut dengan asyukur. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Dan semoga salawat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna as-salah yang dimaksud di sini, para ulama berselisih pendapat, dan pendapat yang paling sahih dalam mengartikan makna salah adalah apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari Abu Aliyah rahimahullahu taala. Dalam perkataan beliau, salatullah sana'uhu alaihi indal malaikah. Ini yang dimaksud dengan salawat Allah Subhanahu wa taala adalah pujian Allah Subhanahu wa taala terhadapnya di sisi para malaikat. Jadi ketika kita mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala memuji nabi kita dan memuji pengikutnya di sisi para malaikat. Ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga senantiasa keselamatan tercurah atas mereka. Jadi makna as-salah sebagaimana dikatakan oleh Abu Aliyah, sana'uhu alaihi indal malaikah, yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala atasnya di sisi para malaikat. Dan inilah yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, demikian pula dalam Jilaul Afham. Di sana ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya makna as-shalah di sini addu'a, akan tapi ya, makna ini dhaif karena tidak pas pada keadaan yang sedang kita maksud ini. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan kitabut tauhid. At-tauhid ikhwani fillah adalah masdar dari wahada yuwahhidu tauhidan. Telah kita lewati pada pelajaran tasrif, yang di sini ada tambahan tad'if karena wazannya bahwa wahada yuwahhidu tauhidan fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Jadi makna dari wazan fa'ala pada kata ini, pada kata wahada, adalah ja'alahu wahidan, menjadikan satu. Jadi wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu, berarti tauhid ya mengesakan. Berarti dalam istilah syariat kita, tauhid adalah ifradullah bima yakhtassu bihi minal uluhiyah warububiyah wal asma was sifat. Inilah makna yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau, dan ini merupakan makna yang paling mencakup karena mencakup semua macam tauhid yang disebutkan oleh para ulama. At-tauhid ifradullah bima yakhtassu bihi ya minar rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang merupakan kekhususan baginya, baik dari sisi rububiyah maupun uluhiyah maupun asma was sifat. Dan para ulama ikhwani fillah, mereka membagi tauhid menjadi tiga macam: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma was sifat. Hal ini telah kita lewati dalam banyak pelajaran kita. Kan tapi di sana ada satu yang perlu dibahas, yaitu apa dalil para ulama sehingga mereka menjadikan tauhid dalam tiga bagian ini. Karena sebagian ahlul bid'ah mengatakan bahwasannya pembagian tauhid merupakan bid'ah yang diada-adakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Atau yang lain menuduh bahwasannya pembagian ini diada-adakan oleh Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim. Dan perlu kita ketahui, ikhwan fillah, dalam permasalahan taksimat, permasalahan pembagian dan penggolongan-penggolongan, di sana ada dalil yang merupakan perkara yang mu'tabar, yaitu al-istiqra wa tatabbu. Mana al-istiqra adalah dia membaca semua dalil-dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam permasalahan ini. Kemudian tatabbu, dia meneliti, mencari, ya, meneliti semua dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang datang dalam permasalahan ini. Dan para ulama, ikhwani fillah, setelah melalui perjalanan yang panjang, mereka melihat dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah semuanya tidak keluar dari tiga macam tauhid ini. Dari tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi pembagian ini bukanlah sesuatu yang bid'ah, karena tidaklah pembagian tersebut kecuali berdasarkan atas apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian hal itu ditujukan untuk mempermudah, ya, mempermudah ketika memahami at-tauhid serta akidah. Jadi ketika ditanya apa dalil pembagian tauhid menjadi tiga, dalilnya adalah al-istiqra wa tatabbu. Istiqra dan tatabbu, yaitu meneliti dalil-dalil yang ada dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, kemudian menelaah dalil-dalil yang ada tersebut, ternyata semuanya tidak keluar dari tiga macam tauhid ini. Dan bukanlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab orang yang pertama kali membagi tauhid menjadi tiga. Bahkan hal ini telah datang isyarat dari para salaf, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala, ada isyarat di sana bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga walaupun tidak secara sharih. Yang jelas, ikhwani fillah, bahwasanya pembagian ini adalah pembagian yang syar'i. Tidak ada pengingkaran padanya karena ya tidaklah keluar dari Al-Kitab maupun As-Sunnah. Kemudian tidaklah pembagian tersebut kecuali untuk mempermudah bagi kaum muslimin dalam memahami ya tauhid dan akidah ini. Kemudian di sana ada sebagian dari ulama yang menyebutkan jenis tauhid yang keempat, yaitu tauhidul mutaba'ah. Yang mereka maksud dengan tauhidul mutaba'ah adalah seorang muslim hendaknya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya yang diikuti secara mutlak. Dalam artian, dia tidak menjadikan seorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai teladan yang dia teladani secara mutlak. Semua selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataannya diterima dan ditolak. Akan tapi ketika datang perkataan maupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Ini maksud dari tauhidul mutaba'ah. Dan hal ini merupakan konsekuensi dari persyahadatan kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana telah kita lewati pada pelajaran setelah satu usul, bahwasanya makna dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah apa? Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Terus wa alla yu'badallah illa bima syara'. Ini makna serta konsekuensi dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Akan tapi ikhwani fillah, di sana ada ulama yang lain yang mengkritik tambahan tauhidul mutaba'ah dalam pembagian tauhid. Karena memang sejak dulu para ulama ketika menjelaskan bahwasanya tauhid itu ada tiga macam, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Dan ketika seorang menjelaskan tentang tauhid, itu mesti yang terbesit dalam dirinya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhidul mutaba'ah, maka dia hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya hal itu sudah masuk secara langsung. Sebagaimana seorang ketika mengatakan la ilaha illallah merupakan konsekuensi dari kebenaran syahada la ilaha illallah adalah bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Dari sisi inilah para ulama mengkritik tambahan tauhidul mutaba'ah. Kan tapi pendapat yang paling bagus dan mendudukkan semua pendapat adalah apa yang dirojekan oleh Syekhuna Ibn Hizam hafizahullah ta'ala, bahwasanya ketika seorang mengatakan tauhidullah, maka ini cuma ada tiga. Kalau yang dimaksud adalah tauhidullah, ini cuma ada tiga, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Adapun ketika seorang mengatakan tauhid saja, pembagian tauhid, maka berarti di situ ada dua tauhid, dua golongan tauhid secara umum, yaitu tauhidullah dan tauhidur rasul. Maka seorang bisa menyatakan empat di sini. Ditambahkan tauhidul mutaba'ah, yang dimaksud di sini adalah tauhidur rasul. Mentauhidkan rasul sebagai satu-satunya ya, orang yang dijadikan panutan secara mutlak. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang kemudian diikuti oleh Ibnu Abil Izz dalam syarah Tuhawiyah beliau menjadikan tauhid secara garis besar menjadi dua golongan, yaitu tauhidul mursil wa tauhid mutaba'atir rasul. Tauhidul mursil maknanya adalah tauhid zat yang mengutus para rasul, yaitu siapa? Allah. Berarti tauhidullah dan tauhidur rasul. Nah, kemudian dari sini tauhidullah terbagi menjadi tiga. Paham ini? Ya, berarti kalau seorang yang membuat bagan, ya tauhid terbagi secara garis besar menjadi dua, tauhidullah dan tauhidur rasul. Tauhidullah terbagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian tauhidur rasul itulah yang dimaksud dengan tauhidul mutaba'ah. Paham ini? Nah, inilah sekilas tentang pembagian tauhid dan masing-masing dari makna tauhid yang tiga ini insyaallah akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.